asal ya, ya poin kelima. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baca matanya dulu. Ats-tsaniyatu anna Allah la yardha ayushraka ma'ahu fi 'ibadatihi ahadun la ahadun la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baca syarahnya. Al-khamisah. Hadhihi al-mas'alatu tsaniyatu innama hiya tahqiqun lil mas'alah. Baca syarahnya dong, berarti ucapan siapa tadi? Dibedain ucapan muallif, ucapan. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Hadhihi al-mas'alatu tsaniyatu innama hiya tahqiqun lil mas'alatil awal lil mas'alatil ula. An ta'lama anna Allah la yardha ayushraka ma'ahu ahadun fi 'ibadatihi kama annahu al-khaliqur raziqu al-muhyi al-mumitu alladhi khalaqaka wa a'taka an-ni'ama wa fa huwa subhanahu la yardha ayushraka ma'ahu ahadun minal khalqi la nabiyya la nabiyyun mursalun wa la malakun muqarrabun wa la ghayruhuma li'anna al-ibadata haqqullahi wahdahu kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li'anna al-ishraka bihi huwa a'zamu dhunubi wa qada ja'a fil ayatil kathirati al-amru bi'ikhlasil ibadati lillahi wahdahu wa nahyu an ibadati ma siwahu fatajma'u baina amrayni fatu'minu bi anna Allah huwal khaliqur raziqu al muhyi al mumitu fatu'minu bi annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadati min dhabhin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalika minal ibadati kama qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid wa qala subhanahu fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif, berkata mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di matan ya, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua, anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatih, bahwa Allah tidak meridhoi, Allah disekutukan, ghayruhu dengan selain Allah, fi ibadatihi dalam peribadatan kepadanya, Allah tidak meridhoi, Allah disekutukan ya, ahadun dengan siapapun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak yang disekutukan tersebut, tidak apakah itu malaikat yang didekatkan Jibril maupun nabi yang diutus sekalipun, Allah tidak ridho jika Allah disekutukan dalam ibadah, karena ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawluhu, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah wala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada siapapun di samping kalian menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan permasalahan yang pertama, karena yang pertama penjelasan tentang kewajiban beribadah pada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang permasalahan pertama itulah makna syahadatain. Ya, makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, permasalahan pertama. Ya, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bar asala ilaina rasulan. Paman atau dakhal jan wa man asahu dakhalan nar, itu kan permasalahan pertama. Nah, permasalahan kedua ini Syekh hendak menjelaskan bahwasanya ibadah jika tercampur oleh kesyirikan maka ibadah tersebut tidak diterima. Karena yang namanya ibadah, dia mesti murni, diperuntukkan hanya untuk Allah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, maka ibadah yang dia kerjakan tersebut batil, tidak diterima. Atau dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, namun di waktu yang lain, di tempat yang lain, di kesempatan yang lain, di momen yang lain, dia juga beribadah kepada selain Allah, maka ibadah yang tadi pun juga tidak diterima karena sudah batal dengan kesyirikannya. Lain asyarakat la yahbatunna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ya, terhapus amalannya. Karena ibadah tidaklah bermanfaat melainkan mesti ada keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Permurnian ibadahnya untuk Allah dan tauhid, mengesakan Allah, mengesakan ibadahnya untuk Allah. Jika tercampur dengan kesyirikan, ibadah menjadi rusak. Ya. Maka ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali jika ada toharoh. Nah, ini maksud dari Syekh. Maka kita bacakan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Hadihil mas'alatu as-saniyatu, maka inilah permasalahan kedua. Wa innama hiya tahqiqun lil mas'alatil ula. Maka permasalahan kedua ini adalah penjelasan dari permasalahan yang pertama. Anta alama, yaitu anda mengetahui. Annallaha la yardha ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Bahwa Allah tidak meridhoi jika Allah disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Kama annahul khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu. Sebagaimana Allah, lihat bukunya, Ahmad, jangan kemana-mana matanya. Lihat bukunya, tanya sama temannya sampai mana, jangan diam aja. Ya, lihat bukunya. Nah, kasih tahu. Dibaca bukunya, kalau saya lagi baca, antum lihat itu. Ya. Kalau enggak tahu, tanya temannya sampai mana. Jangan ini, jangan diem antum. Aktif, mana pulpennya? Bukunya itu ditulis, kalau enggak tahu artinya diartiin. Kalau harokatnya belum tahu tuh ntar diharokatin. Jangan dibiarin bukunya bersih, itu bukan buku penuntut ilmu, itu buku kolektor. Kolektornya dibaca bukunya. Nah, dibeli itu bukunya buat dibaca, dipergunain, bukan buat dipajang. Dibawa di kajian tadi diem aja, nggak lihat buku, nggak lihat apa, padahal buku di mejanya. Allah musta'an. Ya, lihat bukunya, yang lain juga ditulis. Kalau itu ini yang baru-baru, harokatnya nggak tahu, ditulis pas dibaca. Artinya nggak tahu, ditulis di artinya, di sampingnya, di atasnya, kalau di mana. Jangan biarin bukunya bersih, ya. Mesti diharokatin kalau enggak tahu harokatnya. Ya tadi. Wa hiya innama hiya tahqiqun lil mas'alati al-ula. Maka penjelasan kedua ini adalah tahqiq, penjelasan masalah. Permasalahan kedua ini adalah penjelasan dari permasalahan yang pertama. Anta alama, yaitu anda mengetahui. Annallaha, anta alama di sini maknanya anta taqida, yaitu anda meyakini. Annallaha la yardha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Yaitu anda meyakini bahwa Allah tidak meridhoi. Ayyusyraka ma'ahu ahadun, Allah disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu. Sebagaimana Allah adalah al-khaliq, sang maha pencipta. Ar-raziqu, ya, sang maha pemberi rezeki. Al-muhyi, yang menghidupkan. Al-mumitu, yang mematikan. Alladhi khalaqaka, yaitu Allah yang menciptakan anda. Wa a'takan ni'ama, dan memberikan berbagai nikmat kepada anda. Fahuwa subhanah la yardha ayyusyraka ma'ahu ahadun minal khalqin. ya, maka Allah Subhanahu wa taala la yarda, Allah tidak meridhoi ayyusyraka ma'ahu ahadun, Allah disekutukan dengan siapapun dari kalangan makhluknya. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun, tidak di Allah tidak ridho apakah yang disekutukan itu malaikat yang nabi yang diutus sekalipun, ya, ataupun malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan sekalipun. Artinya jangan ada anggapan loh, kan kita memberikan ibadah kepada nabi, nabi kan orang soleh, orang suci dan seterusnya. Tidak bisa. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala ghairuhuma, atau selain keduanya. Li'annal ibadata haqqullahi wahdahu, karena ibadah itu adalah hak Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa qada rabbuka, dan rabbmu qada telah amara, maknanya ya, rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada engkau ya Allah kami beristianah. Apa istianah maknanya? Memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan yang hanya diberikan kepada Allah ialah pertolongan yang tidak ada yang menyanggupi permintaan pertolongan tersebut kecuali hanya Allah. Ya, kalau minta tolong kepada teman dan dia mampu untuk mengabulkan permintaan kita, itu bukan kesyirikan. Bahkan Allah syariatkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolonglah, tolong menolonglah kalian dalam ya kebaikan dan ketakwaan. Boleh. Jadi maksudnya apa? Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya pada Allah. Minta masuk surga, minta selamat dari kubur, minta kesembuhan. Enggak boleh minta kesembuhan kepada selain Allah. Ya, banyak orang-orang yang minta diselamatkan dari COVID, datang ke dukun, ya, minta ke arwah leluhur. Nah, itu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Di awal-awal COVID ada tuh. Ya, di awal-awal COVID di Indonesia tahun lalu bulan Maret atau bulan April, ya. Ada orang-orang yang minta selamat dari COVID, mereka minta ke arwah leluhur. Ya. Tindakan mereka jauh lebih berbahaya daripada COVID. Orang kalau kena COVID maksimal apa sih? Mati, mati selesai. Ya. Tapi kalau orang kayak tadi itu terjerumus ke dalam kesyirikan, paling-paling apa? Paling-paling musyrik. Kalau musyrik gimana? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Siapa yang musyrik pada Allah, Allah haramkan dia surga. Ya dan billah. Ya, paling-paling neraka, la ilaha illallah. Kok neraka paling-paling? Nah, udah maksimal itu. Ya, mana lagi tadi? Li annal isyraka bihi huwa a'zamu dzunubi. Li annal isyrak, karena kesyirikan itu adalah kesyirikan bihi kepada Allah, huwa a'zamu dzunubi, itu adalah dosa yang paling besar. Qad jaa'a fil ayatil katsirati, telah terdapat di ayat yang banyak. Apa itu al-amru, perintah, bi ikhlasil ibadati, untuk memurnikan ibadah, lillahi wahdah, kepada Allah semata. Wan nahyu, dan larangan, an ibadati ma siwahu, ya, dan larangan dari peribadatan kepada selain Allah. Ya, fatajma'u, maka Anda menggabungkan kalau begitu baina amrayn, antara dua hal. Ya, fatu'minu bi annallahu wal khaliqu ar-raziqu, maka Anda mengimani bahwa Allah adalah al-khaliq, sang pencipta, ar-raziq, ya, sang maha pemberi rezeki, al-muhyi al-mumit, ya, yang menghidupkan mematikan, wa tu'minu bi annahu subhanahu wal mustahiqqu lil ibadah. Dan Anda mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mustahik, yang berhak lil ibadah, untuk diibadahi. Min dzabihin, apakah diibadah itu berupa penyembelihan, ya, wasolatin, salat, wasaumin, maupun puasa, wa ghairi dzalika minal ibadat, dan yang lainnya dari berbagai peribadatan. Ya, hanya kepada Allah kita berikan ibadah tersebut. Tidak boleh diberikan pada selain Allah. Ya. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, wa ilahukum, dan ilah kalian, itu sembahan kalian, ya, adalah ilah, adalah sembahan Tuhan yang esa. Ya, maka kita tidak punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Esa dalam hal apa? Peribadatan. Ya. Dan kita yakini semua peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil. Dan para penyembah selain Allah, maka mereka kafir. Selesai, ini keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, keyakinan yang datang dari langit, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai barakallahu fik. Nah. Saat ini ada sebagian orang dengan klaim ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya mengklaim bahwasanya ya ada toleransi, ya toleransi. Paham nggak sih ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang satu. Maknanya apa? Maknanya sesembahan yang berarti sembah adalah Allah. Dan maknanya apa? Meyakini sesembahan selain Allah adalah batil. Meyakini penyembah selain Allah adalah kafir. Nah, itu baru ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau ngomong ketuhanan yang Maha Esa, tapi enggak tahu asasnya ilahukum ilahu wahid. Ya. Semua agama ya ditampung pemeluk agama lain, tidak dinyatakan kufur, maka itu ketuhanan yang Maha Esa bukan berlandaskan asas ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu asas tahu asas siapa itu. Ya, barakallahu fik. Tahu enggak sini? Ya, saya sering selintingan mendengar, oh itu ketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Qur'an. Iya. Kalau kita meyakini agama yang hak adalah Islam, meyakini pemeluk selain Islam kafir. Selesai. Nah, maka itu baru ketuhanan yang Maha Esa yang berdasarkan Al-Qur'an. Itulah Allah Ahad Esa. Ya. Paham enggak sini? Nah, itu orang-orang yang ketuhanan yang Maha Esa, tapi pemeluk agama lain oh belum tentu kafir. Nah, itu berarti bukan dari situ. Ketuhanan yang Maha Esanya selidiki lagi itu dari mana tuh? Jangan-jangan bukan dari Qur'an. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya footnote nomor 6. Ini yang santri senior enggak ada ya, cuman di depan di dua Suyudi sama. Nah, berarti cuman Suyudi sama si ya, itu aja yang baca. Dibaca Suyudi footnote-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah taala Al-Thalithatu. Nah, baca matanya. Al-Thalithatu anna man ato'a rasula wa wahadallaha wa la yajuzu lahu muwalah. Baca di matanya dulu itu, di halaman 33 ya. Terus man haddallaha wa rasulah walau kana akrabal qarib. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum birahmin wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baca langsung syarahnya. Qala syarih rahimahullah taala wa hadhihi hiya almas'alatu ats-tsalitsatu wa hiya min ahammil wajibati an yu'allima kulla muslimin wa muslimatin. Apa? yu'allima. Mana? Sebentar. Footnote nomor 6. Ya, wa an ya'lama. Kok yu'allima? Apa yu'allima? Wa an ya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yajuzu lahu an yuwaliya al-musyrikina aw yuhibbahum fa kullu man ata'a Allaha wa rasulahu wa wahadallaha jalla wa ala yulzimuhu ay yu'adiya al-kuffara wa yubghiduhum fillahi wa la yajuzu wa yubghiduhum fillahi wa la yajuzu lahu muwalatuhum wa mahabbatuhum liqaulihi ta'ala la tajidu qauman ay la tajidu ya muhammadu qauman ahlu imanin ahla imanin shadiqin yuaduna man haddallaha wa rasulah wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقال عز وجل قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ فَلَبُدَّ مِنْ بَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَمَوَدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَحَبَّتِهِمْ هَكَذَا الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ الْأَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيَتَعَاوَنُ مَعَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَيَكْرَهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَيُبْغِضُهُمْ وَيُعَادِيهِمْ فِي اللَّهِ وَإِنْ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ أَقَرَّهُمْ فِي بَلَادِهِ فِي بِلَادِهِ وَأَخَذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ كَوَلِيِّ الْأَمْرِ لِأَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ فِيهِ عَوْنٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَا مَحَبَّةَ لَهُمْ وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بَلْ يُقَرُّونَ مَعَ بُغْدِهِمْ فِي اللَّهِ وَعَدَمِ مَوَالَتِهِمْ فَإِنْ وَعَدَمِ مُوَالَاتِهِمْ فَإِنْ أَبَوْا الْإِسْلَامَ وَالْجِزْيَةَ قُتِلُوا مَعَ قُدْرَتِهِ. نعم حسبك. Nah, yang ketiga mengenai al-wala wal bara. Ini pembahasan penting. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, as-sadisah yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah, barang siapa yang telah mentaati Rasul, dia sudah taat pada Allah. La yajuz lahu, tidak boleh baginya, bagi orang tersebut yang sudah bertauhid, ya, muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Dia malah ya berwala, berloyal, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun ya yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah kerabat terdekatnya, dia enggak boleh memberikan loyalitas dia kecil ya, loyalitas dia kepada si kafir tadi yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala di surah Al-Mujadilah, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Ya, la tajidu, wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir, namun mereka ternyata yuwadun, ya, mencintai man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu, walaupun orang-orang tersebut adalah aba'ahum, bapak mereka sendiri, au abna'ahum, anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang di kalbu mereka terdapat keimanan, wa ayyadahum biruhin min, dan Allah menguatkan mereka dengan roh, dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke jannat, ke berbagai surga yang tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya mengalir apa? Al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka ridho di dalam, apa? Yang mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, maka mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah yang orang-orang yang beruntung. Tabarakallahu fik. Ya. Di sini ya. Ya, keterangan mengenai al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Memberikan loyalitas, pembelaan, kecintaan. Apa itu bara? Berlepas diri. Seharusnya mukmin wala itu kepada siapa? Kepada Islam, kepada Allah, Rasulnya Islam, kepada kaum muslimin, karena Allah. Ya. Bara terhadap siapa? Terhadap selain Islam. Ya, bara berlepas diri terhadap kafirin, walaupun ya, walaupun yang kafir tersebut adalah kerabat kita yang paling dekat. Kenapa? Karena setiap kafirin itu pasti membenci Allah dan Rasulnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, seorang mukmin itu tajib, apa? Tajibu muwalatuhu, ya, wa in zalamaka wa atada alayka. Annal mukmin, seorang mukmin, ya, kalau ada bahwasanya mukmin itu wajib loyalitasnya diberikan kepada mukmin tadi, walaupun mukmin itu menzoliminya, menzolimi kita, wa'tada alaik, ya, menzolimi engkau, berbuat jahat pada engkau, tapi selama dia beriman, tidak batal keislamannya, kita mesti memberikan wala. Apa wala? Loyalitas, pembelaan kepada dia, walaupun dia zolim sama kita, walaupun dia ahli bidah, walaupun dia ahli bidah, selama ahli bidahnya tidak membuat dia kafir, dalam rangka memberikan pembelaan kepada si muslim yang ahli bidah tadi ketika dia sedang berkonfrontasi melawan kafirin, walaupun kafirinnya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Paham gak sini? Ya, ini muslim ahli bidah, tapi muslim, bukan kafir dia, kecuali dia udah murtad, baru selesai. Dia sama dengan kafir yang lainnya. Ini muslim, berbuat jahat sama kita, sedang berkonfrontasi dengan kafir, kafirnya tersebut baik dengan kita, mana wala kita berikan kepada muslim? Walaupun si muslim jahat sama kita, kita gak boleh bela si kafir, walaupun si kafir baik sama kita. Kaidah ini dari mana? Dari para ulama, di antara Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, wal kafir tajib, ya, mu'adatuhu wa in a'taka wa ahsana ilaik. Seorang kafir itu wajib Anda membencinya. Orang kafir itu wajib Anda musuhi, wajib Anda benci, walaupun dia memberikan sesuatu hal kepada Anda, memberikan hadiah, walaupun dia berbuat baik kepada Anda. Ya. Subhanallah. Ini kata Ibnu Taimiyah di Majmu Fatawa. Ya, orang kafir walaupun baik sama kita, wajib kita musuhi. Wajib kita benci. Benci karena Allah. Ya. Ada kafir baik tetangga itu suka ngasih makanan gitu ya. Ini Pak, tadi saya beli ya, mie ayam di luar. Kalian nih saya beli si buat keluarga saya 3 bungkus, buat keluarga bapak 5 bungkus. Banyak kan kita lah. Wah, bener ya. tetap mesti kita tanam kebencian dan permusuhan kepada dia. Ya, jangan terlena, oh iya dia bahaya. Gak bisa kayak gitu. Wajib kita benci, kita musuhi. Paham gak sini? Kalau belum kayak gitu, belum beriman. Karena syahadat tauhid la ilaha illallah itu dibangun di atas itu. Nafyu isbat. Ya. Paham gak sini? Ngerti gak? Hah? Pak Harudin, ngerti? Hah? Bima ngerti gak? Tapi barakallahu fiik. Nah, itu al-wala' wal-baro'. Jangan terbalik. Malah baro' kepada kaum muslimin, wala' kepada kafirin. Wah, ini ngaco ini. Malah wala' kepada kafirin, baro' kepada kaum muslimin. Ini bodoh ini. Ngaco, ngawur, sesat. Malah wala' kepada kafirin. Kepada kafirin. Baro' terhadap kaum muslimin. Itu orang-orang zindik liberal itu, mau orang kafir mau kayak apa, dia bela. Muslimin bener kayak apa, dia musuhi. Nah, ya, orang-orang zindik itu orang-orang liberal itu zindik itu, zanadiqah. Nah, itu terbalik itu. Ya, tapi barakallahu fiik. Nah, kita lanjut masuk ke penjelasan dari Syekh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Hadhihi hiyal mas'alatu tsalitsah. Inilah permasalahan ketiga. Wa hiya min ahammil wajibati. Yaitu termasuk kewajiban yang ahammi, yang paling penting. Ya. Ay'lama kullu muslimin, yaitu seorang muslim mesti mengetahuinya, wa muslimatin. Seorang muslimah juga mesti mengetahuinya. Annahu la yajuzu lahu, bahwa tidak boleh baginya, an yuwaliya al musyrikin, untuk berwala, ya, memberikan loyalitas, pembelaan, kecintaan kepada musyrikin, au yuhibbahum, atau mencintai mereka, ya, mencintai musyrikin kafirin. Fakullu man ata Allah wa rasulahu, fakullu, maka setiap orang yang dia sudah mentaati Allah dan Rasulnya, wa wahhadallaha, dan dia sudah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka yulzimuhu ayu adia al-kuffara, maka hal ini mengharuskan dia untuk yu'adia, an yu'adia, untuk memusuhi orang-orang kafir, wa yubghidahum, dan mesti membenci mereka. Ya, membenci orang-orang kafir tadi. Fillah, karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat bahkan. Ada orang kafir lewat, kita benci karena Allah. Itu tali iman yang paling kuat, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wal-mu'adatu fillah wal-muwalatu fillah. Tali iman yang paling kuat al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Ya, ada mukmin walaupun ngeselin tapi dia mukmin, maka kita cinta kepadanya. Kecintaan kita kepadanya sesuai dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau keimanannya sudah hilang, maka tidak ada lagi kecintaan kepada si orang tadi. Dia ahli bid'ah, berarti kecintaan kita kepada dia sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Sesuai dengan kadar kecocokan dia terhadap syariat Allah. Ya. Makanya seorang muslim enggak boleh kita cabut total kebencian apa? Kecintaan kepadanya. Kita tanamkan kebencian total kepadanya. Enggak boleh. Ada orang yang ngeselin, ya. Yang ngeselin, ya, sehingga kita tanamkan kebencian total kepada itu enggak boleh. Enggak boleh. Hah? Salah pelayanan, salah harga juga berbeda. Kalau bus dan akhir itu tidak masuk ke di antara aplikasi melakukan. Ntar dibahas ini, ya. Pokoknya intinya tadi kata Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, mukmin itu tajibu muwalatuhu. Seorang mukmin wajib bagi anda untuk loyalitas kepadanya. Wa in zalamaka wa in i'tada 'alaik. Walaupun dia berbuat zalim kepada anda, berbuat jahat kepada anda, masih ada wala kita kepadanya. Ya, kalau ada mukmin yang berbuat keburukan, enggak boleh kita benci secara total. Makanya kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang membenci mukminah ya secara totalitas pol gitu. Kalau dia enggak ridho dari orang tadi karena suatu akhlak perilakunya, bisa jadi dia ridho dengan orang tadi karena perilaku yang lain. Kan gitu. Karena perilaku yang lain. Jadi enggak boleh pol membenci si muslim kalau dia memang ngeselin sekalipun. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu hal yang kita cintai juga, yang kita ridho, apa? Keimanan dia. Nah, keislaman dia. Nah, itu. Kita cinta enggak kalau ada orang berislam? Cinta. Ya, hatta orang mana enggak kita kenal sekalipun. Nah, barakallahu fiik. Nah, ada perilaku dia kita enggak suka. Tapi dia masih beriman, maka ada wala kita. Jangan seperti orang-orang bodoh, ya, yang malah mereka mencabut wala secara total dari muslim. Kenapa? Karena muslim tadi berselisih dengan dia, ya, berselisih dengan dia. Akhirnya si muslim yang berselisih dengan dia tidak dia bela sedikit pun. Ini ngaco, ya. Kata Ibnu Taimiyah tadi, al-mu'minu tajibu muwalatuhu. Ya, wa in zalamaka wa in i'tada 'alaika. Seorang muslim itu wajib anda memberikan loyalitas kepadanya. Tentu sesuai dengan kadar keimanan dia, kecocokan dia dengan syariat. Walaupun dia berbuat zalim pada anda, walaupun dia suka jahat terhadap anda. Ya. Dia bid'ah, ahli bid'ah, lihat bid'ah itu membuatnya murtad apa enggak? Kalau enggak, maka pembelaan kita kepadanya. Pembelaan kita kepada dia. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ketika dikonfrontasi sedang bertikai dengan kafirin atau dengan pendukung kafirin, ya, atau dengan paham-paham kufar, ya. Maka kita wajib membelanya. Pro kepada dia. Ini penting ini. Ya, jangan sampai salah paham di sini. Karena banyak demikian. Terhadap kafirin nggak ada barok, terhadap muslim luar biasa. Karena muslim itu berselisih pendapat sama dia atau dianggap bid'ah. Coba tanya muslim yang dianggap bid'ah itu murtad nggak? Kalau dibilang nggak murtad, ya udah, berarti masih ada hak pembelaan. Paham nggak sini? Ya, saya sering kasih contoh itu. HRS, ya, HRS, tahu, ya, itu sedang konfrontasi dengan orang-orang pengusung sekularisme, pluralisme, ya, tanya aja, HRS itu murtad nggak? Apa pembatal Islam yang dilakukan? Tapi kan dia begini, pembatal keislaman itu mesti jelas, zahirah, nggak pakai biasanya, kan biasanya Habib Lopers, kuburiun, loh. Kok mencap murtad orang kok pakai biasanya? Harus jelas, zahir, enggak ada samar. Dia betul-betul minta ke kuburan bukan karena biasanya. Kita aja tidak mencap orang murtad karena dia datang ke kuburan orang soleh sebelum kita tahu dia beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut. Kalau sekedar ziarah ke kubur wali, ya, itu belum tentu murtad, belum tentu musyrik. Bisa jadi dia cuma meyakini doa kepada Allah di situ mustajab. Memangnya itu syirik? Dia doanya pada Allah, tapi di kuburan dengan keyakinan doa di situ mustajab. Ini kan banyak orang kayak begitu, ya. Ini murtad gak? Enggak. Syirik gak? Ya enggak, akidah mana yang ngajarin kayak gitu? Khawarij saja enggak kayak gitu-gitu amat. Kok lebih gila daripada khawarij? Hah? Namun perbuatan itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena jalan menuju kesyirikan. Ya, penghantar menuju kesyirikan. Tapi musyrik ya? Enggak. Apa ke sini? Kapan dicap musyrik? Kalau jelas, terang benderang, dia memberikan ibadah kepada penghuni kubur keramat tadi. Paham sini? Dengan dia berdoa kepada penghuni kubur keramat, beristighosah, beristiana, sujud, tawaf di kuburannya, itu ibadah semua. Ya, sujud kepada kuburan keramat tadi, baru itu ya, dia disebut musyrik. Ngerti gak sini? Jadi gak bisa ya, bilang ini kan biasanya mereka kuburin. Loh kok biasanya? Vonis orang murtad kok biasanya? Mesti jelas perbuatan dia apa. Paham gak sini? Nah ketika ditanya itu, si Habib itu, udah murtad belum? Biasanya gak bisa ngecap orang murtad karena biasanya. Jelas. Apa? Tapi dia maulid, sejak kapan maulid itu jadi bikin orang murtad? Bid'ah ya bid'ah. Ya. Tapi berarti belum murtad. Murtad belum? Oh, ya udah akhirnya ngaku belum. Kalau belum berarti masih muslim. Ya. Tapi banyak kebid'ahan. Iya. Tapi kita tanya masih muslim gak? Muslim. Ketika dia sedang konfrontasi dengan orang-orang di luar Islam, pembelaan kita mesti kepada dia. Walaupun kita bela juga gak bisa ngapa-ngapain. Ya, bela emang bisa ngapain? Enggak, demo juga enggak. Ya. Amun ini iman. Ya, iman ini. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wal-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah. Ini awsaku ural iman. Tali iman yang paling kuat. Paham gak sini? Tali iman yang paling kuat. Ya. Romawi Nasrani perang sama Majusi penyembah api Persia. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat pro ke Romawi. Emangnya Romawi apaan manhajnya? Ya kafir. Nasrani. Kenapa lebih Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam lebih pro kepada ya Romawi? Karena ahlul kitab lebih dekat ke Islam. Tuh perhatikan. Ahlul kitab lebih dekat kepada Islam. Ya. Sementara Majusi sangat jauh. Ya makanya musyrikin Quraisy pro-nya Majusi. Ya. Enggak mau pro Romawi. Nah, lihat itu. Rasulullah lebih pro Romawi. Pro-pronya juga enggak ngapa-ngapain, enggak belain perang apa. Cuman lebih suka kalau Romawi menang. Paham enggak sini? Ya. Jangan ada anggapan oh sama aja sama-sama kafir. Lah enggak gitu, kafir. Enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu lebih pintar ya itu yang ngomong daripada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pro kepada Romawi. Sahabat juga demikian. Nah. Ini bisa dipahami sini. Ya. Kita juga enggak ngapa-ngapain, tetap menyatakan Romawi kafir. Dia ahlu kitab, tapi kekafirannya di bawah kekafiran Majusi. Nah. Paham enggak sini? Ya, barakallahu fiik. Ini ya hal yang harus diajarkan, disebarkan keyakinan ini. Karena banyak orang bodoh, enggak ngerti apa-apa, dibodoh-bodohin. Ya, akhirnya mencabut wala secara totalitas dari seorang muslim. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini perkara akidah, makanya saya nyebutkan di sini. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Maka kembali lagi tadi, la yajuz lahu muwalatuhum wa mahabbatuhum. Maka tidak boleh ya memberikan loyalitas dan mencintai orang-orang kafir tadi. Ya, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah taala, la tajidu qauman. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum. Ai la tajidu ya Muhammadu, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati qauman, suatu kaum. Ahla imanin, yang mereka mengklaim sebagai orang beriman. Wasadikin, orang-orang yang jujur. Ternyata mereka yuwaduna, mereka ya menjalin kasih sayang. Man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la tattakhidul yahuda wa nasara. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi ya dan Nasrani sebagai aulia, wali-wali kalian. Ya. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian di antara mereka adalah wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum siapa yang berwala kepada mereka, kepada orang kafir tadi? Minkum di antara kalian yang berwala kepada mereka, fa innahu minhum. Maka dia digolongkan kepada golongan mereka, golongan kafir. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa qala azza wa jalla, dan Allah taala berfirman juga, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah, suri tauladan yang hasanah, yang baik, fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, wal ladina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para nabi dan rasul. Idh qalu liqaumihim, tatkala Nabi Ibrahim dan pengikutnya yang bersamanya berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa minna wa mimma ta'budun. Ya. Sesungguhnya kami bura'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari, mengkafirkan kalian. Wabada, dan telah nampak bainana, antara kami wa bainakum, dan antara kalian al-adawatu, permusuhan, wal bagdau, kebencian, abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata. Falabuda minal bagdai wal adawati li'adaillah, maka mesti ada bagdo, kebencian, wal adawah, ya, permusuhan, li'adaillah, kepada musuh-musuh Allah. Wa mawaddatil mu'minin, dan mesti ada kecintaan kepada kaum mu'minin, kasih sayang kepada kaum mu'minin. Wa mahabbatihim, dan kecintaan kepada mereka. Wa hakadal mu'minu yuhibbu awliya Allahi. Wa hakadah, demikianlah al-mu'min, seorang mu'min, yuhibbu awliya Allah, dia mencintai wali Allah. Wa yata'awanuna ma'ahum alal khair. Yata'awanu ma'ahum, dia saling ya membantu bersama mereka, alal khair, di atas kebaikan. Ya. Wa yakrahu a'da Allah, ya, dan dia membenci musuh-musuh Allah. Wa yubghiduhum, ya. Ya. Dia tidak menyukai musuh-musuh Allah dan membenci mereka. Wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Benci dan memusuhi orang kafir itu merupakan asas iman. Ya, benci dan memusuhi orang kafir merupakan asas iman. Maka orang-orang kafir ya yang ada di negeri kita itu wajib kita benci, wajib kita musuhi, walaupun kebencian dan permusuhan kita kepada mereka tidak menghantarkan kita kepada tindakan sewenang-wenang kita. Paham gak sini? Ya, tindakan sewenang-wenang kita kepada mereka. Karena membenci dan memusuhi ini urusan kalbu. Ya. Adapun kebencian dan permusuhan kepada orang kafir, ya, itu tidak serta-merta menjadikan kita berbuat sewenang-wenang pada mereka. Paham gak sini? Ada orang kafir, kita kelpak palanya. Kenapa? Ente kafir. Ya. Ya. Habis itu ya, kita kirim rumahnya petasan. Jangwe yang terbang tuh. Ya. Mobilnya kita coret-coret. Ente kafir. Lah, enggak demikian. Ya, enggak. Ini urusannya beda. Ini urusan iman. Ya, urusan iman. Nah, barakallahu fiik. Mana kita di? Wa in da'ahu minallah. Walaupun seorang mukmin sedang mendakwahi mereka, kita sedang mendakwahkan si kafir kepada Allah. Tetap itu kita masih benci dia, mesti memusuhi mereka. Ya. Makanya persaudaraan ini yang akan menghapus kebencian dan permusuhan, persaudaraan yang dipupuk di atas kalimat iman. Di atas keimanan, bukan di atas sama-sama nasionalis. Ya, kami sebangsa dan senata air, setanah air itu apa? Kami berjanji tidak akan mengkafirkan pemeluk agama lain. Perjanjian batil. Ya. Yang membuat kita bersatu dengan non-muslim ialah kalau mereka masuk Islam. Udah gitu aja. Gak ada pilihan lain. Diikat oleh tali kalimat keimanan. Gak bisa diikat oleh satu bangsa, satu negara. Gak ada urusan. Abu Jahal satu bangsa, satu negara sama Rasulullah. Ya. Ya gak? Abu Jahal itu Makki, orang Mekah. Abu Lahab apalagi? Gak ada urusan. Ya. Kafir mereka itu, enggak ada urusan. Dikafirkan oleh Rasulullah. Orang-orang musyrikin Quraisy sebangsa setanah air sama Rasulullah SAW. Allah panggil apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Enggak ada urusan. Jadi yang mengikat persaudaraan kita dengan orang-orang kafir non-muslim adalah keimanan. Enggak ada keimanan, nonsen itu persaudaraan. Ya, enggak ada itu namanya. Paham enggak sini? Jangan mau dibohongi orang-orang nasionalis. Kita sebangsa setanah air, gak boleh saling mengkafirkan. Enak aja. Kalian nyembah patung kok, nyembah togut kok gak kafir. Ini kayak kafir lah. Paham gak sini? Ekstrim amat. Ini bukan ekstrim ini. Emang ini keyakinan. Mereka aja bilang kita domba tersesat. Kita gak bilang ekstrim kok. Antum ini dibilang nama agama sebelah domba tersesat antum. Nggak percaya? Udah domba tersesat lagi, ya Allah. Udah dicap domba, udah ganteng-ganteng kayak gini, kayak muslim. Ya. Dibilang tersesat lagi, ya Allah. Hah? Dibilang domba, udah lari sore tiap sore. Ya. Dibilang domba, tersesat lagi. Ya. Masalah gak buat kita? Artinya selama itu kita gak masalah. Ya itu keyakinan dia terhadap kita, sama kita juga. Mereka kafir. Ya. Paham gak sini? Gak ada urusan tuh sebangsa setanah air. Gak ada Abu Jahal, Abu Lahab sebangsa setanah air sama Rasulullah. Bener gak? Benar. Abu Jahal, Abu Lahab itu sebangsa setanah air. Gak ada. Jangan mau dibohongi, dikibuli oleh orang-orang nasionalis yang mengajak kita untuk mencopot iman kita. Mencopot iman itu apa? Apakah kita diajak murtad? Ayo ke gereja yuk. Enggak. Diajak melepas prinsip al-wala wal baro. Diajak melepas prinsip al-wala wal baro. Kenapa Mas Bowo? Kedinginan? Mau udik lah. Aduh, ayah. Jadi nggak ada sama sekali yang mengikat persaudaraan kita karena sebangsa tanah air, nggak bisa. Sampai mereka beriman pada Allah baru. Sampai mereka beriman pada Allah. Lihat kata Nabi Ibrahim, ya inna buru'au minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafar nabikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdaw wa abada itu. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami mengkafirkan kalian, kufur kepada kalian. Ya, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian abada, selama-lamanya, forever ever. Sampai kapan? Ya, sampai mereka jadi berKTP WNI gitu. Hah? Punya paspornya udah gambar burung Garuda gitu. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman pada Allah semata. Itu. Gak ada urusan sebangsa setanah air. Gak peduli kita. Andai besok nih. Siapa itu? Orang-orang barat, Cristiano Ronaldo. Itu kafir. Lionel Messi, kafir. Jadi WNI, tetap kafir. Ya, gitu. di apa namanya, kalau main bola jadi bangsa Indonesia di, istilahnya dinaturalisasi. Ya. Itu paham nggak itu? Ya. Roberto Carlos, ya. Jadi itu apa? Apa namanya? WNI, dinaturalisasi. Jadi penyerang gitu. Ya. Dulu kan kalau main PlayStation taruh di depan tuh kan. Itu. Enggak ada ceritanya kalau dia jadi WNI ya tetap kafir. Enggak bisa. Ukon udah sebangsa setanah air, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Ya. Bukan saudara kita. Ya. Di sono ada orang no di sono, apa di Eropa. Di Roma lah itu markasnya. Ya, markasnya kekufuran itu. Patikan itu. Ternyata di situ ada muslim datang ke negeri kita. Oh, akhuna, saudara kita. Sebangsa setanah air, emang bukan dia lah, dia bule kita apa? Bule potan. Ya beda lah. Ya. Bukan bangsa, tapi saudara kita. Bukan sebangsa setanah air, seiman. Masalah sebangsa setanah air itu enggak penting. Abu Jahal itu sebangsa setanah air sama Rasulullah SAW. Iya. Orang musyrikin kafir di Mekah itu sebangsa setanah air dengan Rasulullah SAW. Dicap kafirun, kuliah wal kafirun. Kok kita enggak mudeng di sini gitu? Kemana itu kepala kita itu? Hah? Kok belum paham di sini? Sampai-sampai kita dijejali ya. Kalau sebangsa kita bersaudara, enak aja. Kapan kita saudara sama dia? Enak aja, kapan? Abu Lahab itu kurang apa coba saudaranya sama Nabi SAW. Ayahnya Nabi Abdullah itu adiknya Abu Abu Lahab itu adiknya bapaknya Rasulullah SAW. Kurang apa juga saudaraan? Kurang apa coba paman? Ya. Antum punya paman Bima, saudara antum bukan? Saudara lah. Itu bukan cuman paman status Abu Lahab. Mantu, apa? Besan. Dua putri Rasulullah SAW dinikahi oleh dua putra Abu Lahab. Gak tanggung-tanggung. Udah hubungan om dan keponakan, hubungan besan. Hubungan besan. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Hah? Persaudaraannya tuh kurang apa lagi? Sama-sama Mekah ya, iyalah orang Mekah. Bapaknya Abu Lahab itu siapa? Bapaknya Abu Lahab siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Siapanya Nabi? Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa coba itu persaudaraannya itu? Enggak tanggung-tanggung. Ternyata Abu Lahab dihinakan oleh Nabi. Dihinakan oleh Allah. Di Al-Quran kita baca tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tuh lihat. Celaka itu tangan Abu Lahab, celaka tangan Abu Lahab. Kita celah tiap hari kalau kita baca itu. Hah? Kita celah, dicela sama Allah, dicela sama Rasul, dicela sama kaum muslimin. Hah? Itu surat itu turun bukan setelah Abu Lahab mati. Baca lihat sejarah itu surat itu maki. Surat itu ketika Abu Lahab masih hidup, lagi getol-getolnya memusuhi Rasulullah SAW bersama istrinya Ummu Jamil. Wa mraatu hamalatal hasab. Hamalatal hatab, istrinya itu pembawa kayu bakar, tukang fitnah. Lagi getol-getolnya memusuhi Rasulullah SAW. Rasul dakwah. Setelah Rasul pergi dakwahin orang, Abu Jahal juga datang ke orang tadi. Jangan dengerin dia, dia itu ponakan saya. Dia itu gini begitu, gila. Lagi getol-getolnya masih hidup, masih fit. Ya, turun ayat itu. Keselak-keselak dari Abu Lahab. Dengar ayat itu. Ya. Dan Allah buktikan Abu Lahab itu celaka. Mungkin bisa aja dia, wah, kalau gitu saya masuk Islam aja dah. Ternyata Allah enggak beri taufik dia masuk Islam. Allah nyatakan dia celaka, ya celaka. Mati di atas kekafiran. Bukan cuma mati di atas kekafiran. Mati di atas status musuh Islam. Kalau ada orang kafir, pelangak, pelongo, mati, ya dia kafir dia. Neraka jahanam selama-lamanya. Tapi dia itu gak berbuat makar, gak berbuat jahat kepada kaum muslimin. Selama hidupnya dia kan pelangak, pelongo. Ya, kafir tapi dia. Pelangak, pelongo, nyembah agama lain. Mati dia. Jahanam selama-lamanya. tapi jahanamnya dia, azabnya dia beda tentunya dengan kafir yang memusuhi Islam. Paham gak sini? Punya gak kenalan atau ada orang yang kafir pelangak-pelongo terus mati? Ada. Ada ya. Artinya pelangak-pelongo di sini maksudnya dia enggak ngisengin kaum muslimin maksudnya. Ya, bukannya yang bukan begitu. Artinya yang enggak ngisengin kaum muslimin, enggak berbuat jahat pada kaum muslimin. Ada ya? Ada. Ya. Nah, dia mati di atas kafir. Ya. Sama Abu Lahab lebih berat mana azabnya? Hah, sama aja gitu. Sama aja Bang, beda. Beda. Ya, beda. Makanya orang munafik, kafir itu munafik, tapi dia pura-pura Islam. Namun dia jadi duri dalam daging. Maka permusuhan dia itu lebih berat dibanding kita menghadapi kafirin betulan yang lahiriahnya kafir. Nah, makanya orang munafik sudah dia kafir, pura-pura Islam. Ya, mukul Islam dari dalam. Maka balasan mereka kerak jahanam. Ya, kerak jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka Allah Maha Adil. Ya, Allah tidak samakan semua. Fir'aun, Abu Lahab sama dengan kafir yang pelangak-pelongo. Enggak, beda. Nah, beda. Mana lagi tadi? Ya. Wa in da'ahu minallah. Nah, walaupun dia sedang dakwahkan orang kafir tadi, dia ajak kepada Islam, tetap dia mesti tanam kebencian. Walaupun dia ajak, ayo mas masuk Islam. Selama dia belum masuk Islam, maka dia kafir. Ya. Bahkan ini ikhwah, ya, kafir muslim kayak gini, al-wala wal bara kayak gini, itu bukan cuma berlaku setanah air. Bahkan sekeluarga sekalipun. Tadi itu ayat tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulah walau kanu abahum aw abnahum. Ayat itu turun terkait Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang berada di pihak kaum muslimin di perang Badar. Dia duel dengan bapaknya yang berada di pihak kafirin, dia penggal bapaknya. Abu Talib ketika mati dalam kekafiran setelah didakwahkan oleh Rasulullah SAW, gak mau, dia tetap milih agama bapaknya Abdul Muttalib, agama jahiliyah. Ya, Nabi SAW sebutkan mata ala millati Abdul Muttalib, dia mati di atas agama Abdul Muttalib. Abu Talib paman Nabi, ayahnya siapa? Ali bin Abi Talib. Ketika ayahnya mati itu Abu Talib, apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Talib? Ya, ya Rasulullah, qad mata ammuka syekhun kat syekhun. Ya, wahai Rasulullah, pamanmu, dia gak mau bilang bapakku. Ya Rasulullah, paman anda itu tua bangka itu sudah mati, gimana dia sekarang, mau diapain? Kata Nabi, kuburin, kuburkan. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ya, pamanmu si tua bangka itu sudah mati. Ya. Ya. Lihat itu, mati di atas kekafiran. Pamanmu itu, orang tua itu, pamanmu Ali nyebutnya, gak mau abi. Pamanmu yang tua itu mati. Gimana dia sekarang? Mau diapain? Kata Nabi, kuburin. Suruh kubur. Hadis buat muslim. Ya. Paham gak sini? Ali gak ngejar-ngejar. Woi Rasul, bapak saya gimana kira-kira? Jangankan bapak orang lain, nih ayahnya Rasul sendiri. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, woi Rasulullah, bapak saya di jahiliyah begini begitu, dia baik, dia suka jamu tamu, tapi dia ikut agama musyrikin, gimana dia wahai Rasulullah? Kata Nabi, inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Orang tersebut akhirnya, wah kok di neraka? Disebutkan dalam riwayat, falamma ra'a taghayyura wajhihi, maka ketika Nabi SAW melihat perubahan rona wajah orang tadi yang bertanya kepada Nabi, faqala, maka Nabi bersabda apa? Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku, bapakmu sama-sama di neraka. Hadis riwayat Muslim, dijelaskan oleh Nawawi mengenai hal ini. Ya. enggak tanggung-tanggung ya, ikhwah. Bapaknya sendiri. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi. Ada orang yang mentakwil, oh itu maksudnya pamannya. Kalau paman orang Arab itu nyebut paman ya am. Lagi pula paman, paman yang mana? Paman Nabi itu yang Islam itu, paman Nabi yang Islam cuma Hamzah dan Abbas. Yang lain kafir semua. Ya, gak bisa disebut sebagai paman. Sehingga itu jadi argumentasi pihak-pihak yang menyatakan ayah Nabi tidak kafir. Ya, loh kita menyatakan ayah Nabi kafir, bukan kita membenci Nabi, tidak menghormati Nabi. Nabi yang bilang demikian. Nabi yang bersabda demikian. Paham gak sini? Saya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa in aqarrahum fi biladihim fi biladihi, walaupun si muslim tadi aqarrahum membiarkan kafirin fi biladihi, berada di negerinya, ya, wa akhadha minhum al jizyata, dan si muslim ini mengambil jizyah, upeti kepada si kafir, ya. Itu nanti jadi kafir, ini kafir yang diminta jizyah ini namanya kafir zimmi. Ya, siapa itu kafir zimmi? Cuma tiga jenis kafir, yang lain enggak bisa jadi zimmi. Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya, Yahudi, Nasrani, Majusi yang mereka tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin. Mereka tidak diperangi, tidak dibunuh, karena mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Upeti. Berapa bayarnya? Dalam fikih Syafi'i, satu orang per tahun satu dinar. Satu orang per tahun satu dinar. Bayar kemana? Ke pemerintah kaum muslimin. Ya, maka dia jadi kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi, gak boleh diapa-apain. Gak boleh disengin. Gak boleh dibunuh. Ya, tinggal di mayoritas kaum muslimin. Nah, setelah dia jadi zimmi, ya, hak-haknya itu beda dengan kaum muslimin. Dia enggak boleh menampakkan kekafiran dia, enggak boleh pakai salib, enggak boleh bawa Injil, enggak boleh. Enggak boleh ngerayain Natal di gereja, apalagi di mall-mall, Merry Christmas, Happy New Year gitu. Ya, enggak bisa. Enggak boleh. Kalau dia mau ngerayain Natal di rumahnya sendiri sono. Ya. Dia mau ngerayain apa namanya, ya, agama dia di rumahnya sendiri, gak boleh menampakkan. Dan itu cuma Yahudi, Nasrani, Majusi. Selain dari itu gak bisa, mereka harbi. Nah, ternyata Yahudi, Nasrani, Majusi tinggal di negeri kaum muslimin, tidak bayar jizyah, tidak bayar upeti. Mau bayar pajak, sejak kapan pajak jadi jizyah? Kalau pajak jadi jizyah, kita juga bayar jizyah dong. Kita kan juga bayar pajak. Enak aja pajak itu jizyah. Pajak itu bukan jizyah. Kalau pajak jizyah berarti kita zimmi juga dong. Kafir zimmi dong, kita bayar pajak juga enak aja. Itu fikih mana kayak begitu? Ya. Nah, maka kalau ada orang kafir tinggal di mayoritas negeri kaum muslimin, mereka enggak bayar jizyah, mereka enggak shogirun merendahkan diri. Mereka tidak menahan diri untuk tidak menampakkan agama mereka, bahkan songong. Minoritas rasa mayoritas, songong dia di medsos meledek-ledek Islam, ya. Kaum muslimin dikatain kadrun-kadrun. Bahkan kalau dia jadi bos, anak buahnya pas lagi mau Natalan dipaksa pakai topi center class, pakai baju center class, pakai bewok-bewokan. Ada gak kayak gitu? Ah, gak? Itu zimmi kayak gitu? Itu siapa yang ngomong gini itu kalau yang bilang itu zimmi? Atau orang yang bodoh gak pernah belajar buku fikih? Ya, ahkam ahli zimmah. Kok bisa orang kayak gitu sebut zimmi? Ya, harbi. Ya, mereka tuh harbi. Namun kita tidak bisa sewenang-wenang terhadap mereka. Aslinya mereka harbi. Namun kita gak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Karena hanya akan menimbulkan mudorot, mafsadat yang lebih besar. Paham gak sih? Ngerti gak? Nah, Saya pernah dengar soal ceramah ustaz, ini kafir di Indonesia ini kafir zimmi. Loh, kapan mereka jadi zimmi? Bayar jizyah enggak. Syarat jadi zimmi itu bayar jizyah. Didakwahin enggak mau masuk Islam, bayar jizyah, boleh tinggal di kaum muslimin. Setahun sekali, berapa bayarnya? 1 dinar. Itu pajak loh, saya juga bayar pajak, berarti saya kafir zimmi juga dong. Enak aja. Ya enggak lah. Nah. Ya, itu keliru. Kawaliil amri, misal wali amr pemimpin yang menerapkan jizyah kepada zimmi. Li'anna Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha jizyata minal yahud wan nasara wal majusi. Ya, mengambil jizyah dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Wa akhadha jizyata minhum, dan mengambil jizyah dari mereka, fihi aunun lil muslimin. Ya, yang di situ di dalam pembayaran jizyah tadi berarti ada pertolongan untuk kaum muslimin, membantu ekonomi umat. Ya, nanti masuk ke Baitul Mal. Ya. La maha amana lagi tadi? La mahabbata lahum, tetap tidak ada kecintaan terhadap mereka. Tu'khadhu al-jizyatu minhum, diambil jizyah itu dari mereka, idza lam yadkhulu fil Islam. Apabila mereka belum masuk Islam, wala yuqatalu, mereka tidak diperangi, wala yuqatalun, bal yuqarrun, bahkan mereka dibiarkan, ma'abughdihim fillah, dibiarkan namun dengan tetap dibenci mereka tersebut, ya, dibenci karena Allah, wa adami muwalatihim, dan tanpa ada apa namanya berwala, memberikan loyalitas kecintaan pada mereka. Fa'in abaw al-islam wal-jizyata kutilu ma'al-kudroh. Nah, kalau mereka enggak mau masuk Islam, enggak mau juga bayar jizyah, mereka diperangi. Namun diperangi jika mampu. Wa hadza khassun bi ahli kitab wal majus. Nah, bayar jizyah ini dikhususkan untuk ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan Majusi aja. Amma baqiyatul kufar, adapun orang-orang kafir yang lain, Hindu, Buddha, Komucu, ya, komunis, ya, orang-orang sekuleris, orang-orang pluralis, fala tuqbal minhu, fala tuqbalu minhum aljizyatu, jizyah enggak diterima dari mereka. Mereka harbi sampai kapanpun. Bal yuqatalun, mereka diperangi, hatta yadkhulu fil Islam. Ya, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Seperti siapa itu? Kalbasanin. Ya, semisal para kaum paganis, ya, penyembah patung-patung, wa ghairi wasyuyuin, orang-orang komunis, wa ghairihim, dan selain mereka, min ansa min asnafil kafarati, dari berbagai jenis al kafarati, orang-orang kafir, ma'al kudrati ala dalik, tentunya jika mampu memerangi mereka. Nah, ya, dzalika liqaulihi subhana, yang demikian itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din lil wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama semuanya adalah milik Allah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadalah ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.